Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabih, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Baik ya ikhwah, amma ba'd. Baik ikhwah sekalian, ini adalah pertemuan pertama dari kajian kita rutin insyaallah setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ba'da zuhur mungkin 20 sampai 30 menit, pokoknya jam 1 selesai. Ya, jam 1 selesai, istirahat, makan siang. Sebelum kita istirahat makan siang, kita kaji dulu ya kitab Tazkiyatun Nufus karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah taala, yaitu Al-Ashr Qawaid fi Tazkiyatin Nafas, atau kalau kita alih bahasakan ke bahasa kita dengan mudah, 10 kaidah pensucian jiwa. Ya, 10 kaidah pensucian jiwa. Langsung aja biar cepat, karena kita targetnya cuma belajar baca kitab atau memperkenalkan bagaimana belajar baca kitab. Nah, fadal dibaca kenceng sini. Ya. Siapa Riyadi, baik belajar Riyadi. Nah, fadal. Baca Riyadi. Irobnya falahu, falah. Fa'il dari? Dari mana? Lah. Dari tahaqqaqa. Ya. Nah. Ini pokoknya sebulan lagi atau dua bulan lagi udah mesti bisa ditanya irobnya apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalina nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah al-Hadi al-Amini. Ya, kita terjemahkan ya. Segala puji bagi Allah rabbul alamin, semoga selawat dan salam tercurah kepada ashraf isim tafdil ya. Ya, kepada ashrafil anbiya, kepada nabi yang paling ashraf, paling apa berarti, paling mulia, khatamin mursalin, penutup para nabi, penutup para rasul, nabi kita, kudwah kita, tauladan kita, ya, qurrati a'yunina, penyejuk pandangan kita, Muhammad ibn Abdullah, Muhammad bin Abdullah al-Hadi, ya, sang pemberi petunjuk, pembawa petunjuk, al-amini, yang sangat amanah dalam menyampaikan risalah. Wa ala alihi, juga kepada keluarga beliau, wa sahbihi, sahabat beliau, ajma'ina, semuanya, wa man sara, dan siapa saja yang berjalan, ala hadihim, di atas petunjuk mereka, para sahabat, ila yaumiddin, sampai hari kiamat kelak, amma ba'du, ya, amma ba'd, adapun setelahnya. Kata Syekh Abdul Razak, "Fannafsu allati baina janbai al-insani amruha 'azimun." Maka fannafsu, maka jiwa, allati baina janbai, janbai itu kan nahiyah. Ya. Maka jiwa yang dia berada di antara dua sisi. Ya. Dua sisi al-insan, di dua sisi tubuh dua sisi manusia, perkaranya ini sangat besar, ya, perkaranya sangat besar, wa sya'nuha kabirun, ya, dan perkaranya ini pun juga besar. Tadi al-azim, agung. Faqad aqsama Allahu azza wa jalla bi'adadin min makhluqatihi al-kibari. Faqad. Qad di sini apa? Qad ini huruf apa namanya? Harfu apa? Hah? Tahqiq apa? Taklil? Taukid. Mana ada makna qad taukid? Tahqiq masuk ke fi'il madi. Ya. Nah, masuk ke fi'il madi, tahqiq. Maka sungguh Allah aqsama, apa? Bersumpah Allah. Bi'adadin, dengan sejumlah. Min makhlukatihi, dari makhluk-makhluknya al-kibar, yang besar. Adalati ala azamatih, yang menunjukkan akan keagungan Allah Azza wa Jalla. Fi surati syamsi, di surah Syams, ala nafsil muflihah, ya, bagi jiwa yang beruntung, wa ghairil muflihah, maupun jiwa yang apa namanya tidak beruntung, ya. Allah berfirman wasyamsi wa duhaha, Allah berfirman dengan wasyams, demi asyams, apa asyams, hah, matahari, waduhaha, ya, berarti Allah mengagungkan makhluk yang bernama matahari, dan Allah mengagungkan waktu yang bernama duha. Wal qamari idza talaha, ya, dan juga demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, dan demi nahar, siang apabila menampakkannya. Walaili idza yaghsha, demi malam apabila menutupinya. Wassamai wa ma banaha, demi langit serta banaha, pembinaannya, bangunannya. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi serta penghamparannya. Wan nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa, ya, wa ma sawwaha, serta penyempurnaan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya, fa alhamaha, maka Allah memberikan ilham kepada ha, hanya itu memberi kepada an-nafs, kepada jiwa tersebut, ya, fujuraha wa taqwaha, kefajirannya, kefasikannya maupun ketakwaannya. Ya. Allah tunjukkan dua jalan, wahadainahun najadain. Jalan kebaikan, jalan keburukan. Namun Allah tetap menyuruh kepada kebaikan. Wallahu yad'u ila dari salam, kan begitu. Allah hanya mengajak kepada negeri keselamatan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa tersebut dengan melakukan berbagai macam ketaatan. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwa tersebut dengan berbagai maksiat, kesyirikan, dosa. Ya. Makanya jiwa itu akan rusak, yang kronis tidak akan tersembuhkan kalau jiwa itu sudah terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Dan Allah sebutkan jiwa yang selamat ialah jiwa yang selamat dari kesyirikan. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat sedikit pun harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa diri dia kalbu yang selamat. Selamat dari apa? Salamatun minasyirk. Selamat dari kesyirikan. Wa qawluhu azza wa jal, qad aflaha man zakkaha, aslu zakah. Hai, bunyi apa itu? Apa? Saya bunyi kajian di sini tadi. Ada yang feedback gitu. Nah. Qad aflaha man zakkaha, sungguh ya beruntung orang yang mensucikan jiwa tersebut. Ya, aslu zakati. Maka asal dari kata zakah, hiya ziyadah fil khair, itu tambahan kebaikan, bertambah dalam kebaikan. Wal muradu bil ayati huna, maka yang dimaksud dengan ayat di sini, anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi, bahwa barang siapa yang sa'a, sa'a yas'a artinya berupaya, ya, yang dia berupaya untuk mensucikan jiwa dia, wa islahiha, ya, serta memperbaiki jiwa dia, wa sumuwiha, dan dia berupaya untuk memuliakan jiwa dia, bil istiksari minat ta'at, dengan memperbanyak ketaatan, wal khairat, dan kebajikan-kebajikan, wal ibti'adi an syururi, dan berupaya menjauhi diri dia dari keburukan-keburukan, wasayyi'ati, dan berbagai keburukan, tahaqqaqa falahuhu, maka akan terrealisasilah keberuntungan diri dia. Keberuntungan diri dia. Nah, sini ya. Riyadi. Siapa lagi yang mau coba? Baca sini. Ah, yang baru. Jangan yang santri lama. Nah, Dio berani kan Dio? Nah, gak ada bukunya juga. Mau baca apaan tuh? Baca Facebook. Buka handphone tuh. Kayak kelihatannya Facebook tuh. Bukan. Oh, PDF. Ya. Apa? Nabil. Ayo baca Nabil. Suara kencengin Nabil. Nah, gak apa-apa baca. Salah-salah dikit gak mula. Salah banyak juga gak apa-apa. Ya. Ayo Nabil. Kencengin suara Nabil. Wa qawlihi. Itu kan qawluhu. Maktuf ke atas. Eh, jangan di sini ini antum enggak bisa taskun taslan, taskun tus'al. Antum sukunin, antum ditanya, enggak boleh. Tas tadziah enak aja. Tadziah itu tak itu ayo mana? Ulang. Aslu at-tadziyati. Ya, terus huwal ikhfa'u. Fal asi, itu isim fa'il. Bi fi'lil asami. Wa qama'aha wa ahlakaha. Wa hatta sorot nafsan bani'atan wali'atan munhattah. Apa tah ikutin anak? Kalau anak boleh syukuri, nanti tidak boleh. Ah, terus. Wastahaqqat. Wastahaqqat. Bidzalikal khaybati. Bidzalikal khaybati. Wal khusran. Wal iyadu billahi. Nah. Baik, apa-apa, salah-salah. Masih belajar. Ya. Yang lain mesti berani kalau ditunjuk. Ya. Ya. Yang penting bisa mempertanggungjawabkan i'rab. Kalau enggak tahu, ya. Siapa ya? Bukan terka-terka ya. Semampunya konsen aja. Ini apa nih i'rabnya? Wa qawluhu azza wa jal wa qad khaba man dassaha. Dan firman Allah Azza wa Jal, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotori jiwa. Mengotori jiwa tadi dengan apa? Maksiat. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala punya buku yang bagus terkait hal ini, Ad-Dawa-Dawa. Dan ada pasal, dampak maksiat jiwa menjadi kotor. Beliau membawakan ayat ini. Ya, jiwa menjadi kotor. Nah, semakin banyak maksiat, semakin kotor. Sampai jiwa itu hitam legam. Ya. Aslu tadsiyati huwal ikhfa. Hukum asal kata dari tadsiyah, wa qad khaba man dassaha tadsiyah, itu asal kata adalah al ikhfa. Sesuatu yang samar, tersembunyi. Ya. Maka fal asi, orang yang bermaksiat, khaba man dassaha, sungguh berugi orang yang mentadsiyah jiwanya. Berarti maksudnya apa? Qad akhfa nafsahu. Berarti dia telah menyembunyikan jiwanya al-karimata. Padahal jiwa dia itu jiwa yang mulia. Bifi'lil azami. Dengan melakukan berbagai macam dosa. Watamaraha birodaili. Ya. Dan dia menutupinya dengan berbagai macam kerendahan. Wal-khosaisi. Ya. Kehinaan, kerendahan. Waqoma'aha. Ya. Dan dia menghancurkan jiwa dia. Wa ahlakaha, membinasakan jiwa dia. Bifi'lil uyubi, dengan melakukan berbagai macam perbuatan yang uyub, penuh aib, hina dina. Ya. Hatta sarat nafsan, ya, zani'atan, wadi'atan, munhattah. Hingga jiwa dia tersebut menjadi jiwa yang dani'ah. Ya, menjadi hina dina. Wadi'ah, kotor, munhattah, rendahan. Wastahaqqat bidzalikal khaibah, maka layaklah dia mendapatkan khaibah tersebut, ya. Ya, apa namanya? Mendapatkan apa? Khaba man dassaha, sungguh apa namanya tadi? Khaba man dassaha, kegagalan. Ya kan qad aflaha man zakkaha, kebalikannya khaba man dassaha. Kalau lawan dari beruntung apa? Merugi. Maka merugilah dia. Khusran, khaibah, gagal, khusran. Ya, layaklah dia mendapatkan ya, kegagalan, kerugian. Wal'iyadu billah. Ya, kita berlindung pada Allah dari hal tersebut. Nah, coba sekarang santri yang lama baca. Ya, coba si Fikri, baca kencang Fikri. لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة ولا بالخيانة لأنها أكبر من ذلك Cukup. Di mana tadi? Bayan ama penyunah. Dari fan nafsu ya. Ya. Fan nufus asy-syarifah. Ya. Maka jiwa-jiwa yang syarifah, yang mulia, la tarda min al-asya illa bi'ala. Ya tidak ridho melakukan berbagai hal, kecuali berbagai hal, berbagai perbuatan yang a'la, yang tinggi. Perbuatan-perbuatan yang membuat dia terhormat, yaitu perbuatan kebajikan, ketaatan. Wa afdaliha, dia tidak ridho melakukan hal-hal kecuali perbuatan yang paling afdol. Wahmadiha, yang paling terpuji akibatan dampaknya. Ya. Wanufus ad-daniah. Nah, sebaliknya jiwa yang daniah, yang rendahan, tahulu haulad dana'ati. Ya. Dia akan tahulu. Ya, dia hanya akan berkubang. Ya, di sekitar dana'at, kubangan, kehinaan. Wa taqau 'alaiha kama yaqau dzubab 'alal aqdar. Ya. Dan yang akan hinggap taqau 'alaiha, yang akan hinggap di situ. Ya, sebagaimana dzubab lalat itu hinggap di atas aqdar, kotoran-kotoran. Fa nafsu syarifah al-'aliyah, maka jiwa yang terhormat, ya, lagi tinggi, mulia, la tardo bidzulm, tidak redo melakukan perbuatan kedzaliman, wala bil fawahish, ya, maupun perbuatan-perbuatan keji, wala bisariqah, pencurian, wala khianah, pengkhianatan, li annaha akbaru min dzalika azza wa jalla. Ya. Karena ia memiliki berbagai kedudukan yang lebih agung, lebih mulia daripada kehinaan itu. Fanafsul mahinah al-haqirah. Ya. Sebaliknya, jiwa yang rendah lagi hina, al-khasisah, yang buruk, bididi bin dalik. Ya. Kondisinya kebalikan dari yang tadi. Fakulu nafsin tamilu ila ma yunasibuha wa yushakiluha. Ya, setiap jiwa itu dia akan tamil, akan memiliki kecondongan kepada apa yang sesuai dengan dia, yang selaras dengan dia. Walamma kanat tazkiyatun nafsi, maka tatkala tazkiyatun nufus ini bihadhil ahamiyah, ya, ya, yang demikian organnya, akan pentingnya kita, organ utuhnya kita, pentingnya kita merasa organnya kita kepada tazkiyatun nufus, wajib ala kulli muslimin wa muslimatin nasihin li nafsihi ayyu nabiha inayatan faiqatan. Ya. Maka wajib bagi setiap muslim yang nasih, ya, yang memberikan nasihat untuk diri sendiri, untuk memberikan perhatian, ya, faiqatan, yang berlebih akan perkara tazkiyatun nufus ini. Wa ijahida nafsahu fi hayatihi ala tahqiqi hadhil ghayah dan dia mesti berupaya untuk melawan menjihad, ya, diri dia sendiri, diri dia sendiri di dalam kehidupannya untuk merealisasikan, ya, tujuan yang hamidah, yang mulia, yang terpuji ini. Liyufliha fi dunyahu wa ukhrahu, ya, agar dia dapat bahagia di dunia maupun di akhiratnya. Ya. Hatta yan'ama bisa'adati, sehingga dia dapat bernikmat, menikmati kebahagiaan al-haqiqah, yang hakiki. Tapi sampai sini sudah jam 1. Kita sampai jam 1 ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya. Jumat enggak. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.